Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-7 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-7 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menampilkan sosok dirinya yang maha mengetahui segala sesuatu dengan mengatakan bahwa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu mengetahui apa yang sifatnya rahasia dan bahkan yang lebih tersembunyi daripada itu. Menarik kalau kita perhatikan ayat ke-7 ini, karena di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menampilkan sosok dirinya yang maha atas segala sesuatu, yang salah satunya itu adalah mengetahui sirra wa akhfa, mengetahui rahasia dan apa yang tersembunyi daripada itu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa dia maha mengetahui? Dengan tujuan supaya manusia itu semakin yakin akan keberadaan Tuhan yang maha pencipta dan juga maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan keterangan ini bahwa ayat ini dengan pernyataan bahwa Allah itu mengetahui yang nyata, Allah itu mengetahui yang rahasia, dan Allah itu mengetahui yang sangat rahasia. Segala sesuatu yang ada di alam ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut yang berada di dalam lubang yang sangat gelap, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun-daun yang berguguran itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang nyata di yang ada di alam ini itu diketahui oleh Allah. Kemudian Allah itu mengetahui sesuatu yang sifatnya rahasia. Rahasia dalam artian rahasia apakah yang diceritakan kepada orang lain itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kisahnya ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua orang yang saling berbisik-bisik, ya. Yang satu berhutang dan yang lain mengatakan hutangmu akan aku putihkan. Ya, dan keluargamu bahkan akan aku tanggung kalau engkau mau melakukan suatu hal. Apa itu katanya? Engkau pergi ke Madinah dan bunuh si Muhammad. Dan ini kemudian diiyakan oleh orang tersebut. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Ketika dia masuk ke dalam masjid, berjumpa dengan Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, "Bukankah engkau yang mengadakan perjanjian dengan si fulan mengatakan bahwa kalau engkau membunuh saya, maka segala hutang piutangmu akan diputihkan dan keluargamu itu akan ditanggung kehidupannya oleh mereka." Akhirnya yang berniat untuk membunuh Rasulullah ini mengeluarkan ucapan, "Sungguh benar engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengetahui rahasia kami kecuali kami berdua, dan kalaupun ada yang mengetahuinya, tentu dia adalah yang maha mengetahui rahasia segala sesuatu." Para pendengar rahimakumullah, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita bahwa tidak ada gerak kita di dalam kehidupan ini yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, bahkan Allah mengetahui apa yang tuwaswisu bihi nafsuh, yang dibisikkan oleh hatinya. Ya, jangankan gerakan fisik yang kita lakukan, matuas bihi nafsu, gerakan-gerakan yang ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini secara lebih gamblang, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih perdana. Ayat ini masih terkait juga dengan Al-Qur'an kalau kita ingin menariknya. Kita tarik ayat 2, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maka di sini dikatakan wa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau mengeras ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Artinya, tidak perlu mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran atau berdoa, karena Allah mendengar doa dan bacaan walaupun diucapkan dengan suara rendah. Artinya, jangan tidak harus berteriak-teriak ketika baca Al-Quran, apalagi itu membuat pembacanya menjadi susah, karena Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan. Jadi ini merupakan gambaran kepada kita, tidak usah berteriak-teriak ketika membaca Al-Quran. Ketika kami dengan Ustaz Perdana berada di Al-Azhar Mesir, menjelang sholat Jumat, hampir seluruh jemaah yang berada di Masjid Al-Azhar itu membaca Al-Quran. Suaranya persis seperti suara tawon yang berada di sarangnya, mendengung. Tapi menariknya, tidak ada yang berteriak dalam membaca Al-Quran itu. Suara pelan, cukup didengar oleh telinga, sehingga di samping kita yang sholat pun masih dapat sholat sunat, memperbanyak sholat mutlak, dan yang lain membaca Al-Quran, semuanya asik dan merdu. Inilah gambaran bahwa Al-Quran itu tidak mempersusah, tetapi membahagiakan. Irama dengungan tawon mendekati sarangnya. Begitulah Al-Quran ketika dibaca, bergemuruh tapi tidak memukitkan telinga, karena memang sudah cukup bagi Allah asirra wa akhfa, yang tersembunyi dan rahasia semuanya diketahuinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran bukan untuk diperlombakan. Membaca Al-Quran bukan untuk pamer-pameran. Membaca Al-Quran untuk menggali hidayah dan petunjuk darinya, mencari ruang-ruang kebahagiaan yang telah hilang di dalam sanubari kita. Maka ada gerakan di dalam jiwa ini yang perlu kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat. Gerakan untuk memasyarakatkan Al-Quran menjadi kehidupan sehari-hari. Tidak saja baik secara vertikal, tetapi juga baik secara horizontal. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal penting yang bisa kita tarik dari berbagai keterangan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana salah satu etika membaca Al-Quran itu dengan jangan sampai berteriak. Wa intajahar bil qawli, silahkan membaca Al-Quran tapi jangan sampai berteriak-teriak, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, tidak perlu diteriakkan. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika ada sahabat yang di samping Ka'bah membaca Al-Quran dengan keras. Akhirnya diperingatkan oleh Rasulullah dengan mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar, jadi tidak perlu dikeras-keraskan. Begitu juga dalam etika berdoa, juga tidak perlu harus sampai berteriak-teriak, ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan penuh tadarru', ya, ketundukan diri, kekhusyukan, sikap yang baik, wa khufyah, dengan suara yang direndahkan, memohon kepada Allah, bukan suara yang sangat dikeraskan. Kecuali kalau kita misalnya memimpin doa dan kemudian orang-orang di sekitar kita banyak, maka mau tidak mau suara kita juga harus lebih keras dari biasanya agar orang lain mendengar. Yang kedua adalah pemahaman kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, dengan berangkat dari pengetahuan ini, maka cobalah untuk menjadi orang-orang yang selalu mawas diri, untuk tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah, dengan satu pandangan bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak berani melakukan perbuatan maksiat dan semakin berani dan bersemangat untuk melakukan hal-hal yang dikasihi dan cintai oleh Allah, melaksanakan puasa sunat, salat sunat, melakukan kebaikan, membantu orang, semua itu tidak akan akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bahwa selain Allah mengetahui yang tajhar, yang jihar, yang nampak, kemudian sirra, yang tersembunyi, wa akhfa, yang ada gerak di dalam hati, para ahli sufi kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi juga menambahkan satu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bahkan mengetahui apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Informasi-informasi yang sifatnya mustakbal, future, masa depan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang bisa kita dapatkan di dalam keterangan surah Ar-Rum ketika Allah mengatakan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dikalahkan Roma itu, ya. Nanti beberapa tahun ke depan maka mereka akan balik mengalahkan orang Persia yang sebelumnya sudah mengalahkan mereka. Dan sejarah mencatat bahwa ternyata tidak sampai 10 tahun sesuai dengan bahasa redaksi Al-Quran, ternyata orang-orang Romawi berhasil membalaskan kesalahan mereka terhadap orang-orang Persia yang dulu pernah mengalahkan mereka. Dan masih banyak lagi keterangan yang lain ketika Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, ya, ketika bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, bumi kemudian mengeluarkan isi perutnya sehingga akhirnya orang-orang kebingungan bertanya, ada apa ini, mengapa terjadi seperti ini. Itu semua adalah informasi masa depan yang belum terjadi dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi yakinlah bahwa semua itu akan terjadi sesuai dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan diri kita sebagai orang-orang yang semakin bersemangat membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan berusaha untuk mengaplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.